Mitra bisnis, salah satu sebab mengapa daya saing kita tidak kompetitif di arena global adalah tingginya biaya logistik yang saat ini mencapai 25% dari total nilai barang yang diperdagangkan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding Amerika 10%, Jepang 10%, dan Korea 16%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Pak Johan, apa komentar Anda? Awareness tentang cost logistik nasional itu sudah nyampe ke stakeholder logistik ya. Baik itu terutama pemerintah, swasta, dan akademisi. Nah, blueprint logistik nasional itu sudah keluar impresnya ya dari Presiden bulan Mei 2012 kemarin. Nah, dari situ ada 6 key driver, bahwa permasalahannya sampai total cost logistik kita sangat tidak kompetitif. Yang pertama itu adalah infrastruktur, kedua human resources, yang ketiga ICT, yang keempat pelaku dan penyedia jasa logistik, yang keenam adalah kelembagaan dan regulasi. Nah, ini yang kita harus benahin. Infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah, 100% tanggung jawab pemerintah. Tetapi masalahnya merujuk kembali ke regulasi pemerintah yang masih banyak yang tidak produktif produk regulasinya. Artinya apa? Pada saat master plan pembangunan jalan, baik itu lingkar luar, baik itu jalan tol, regulasi pembebasan lahan pun itu belum baku ya, sehingga menimbulkan dispute. Dispute menimbulkan ketidakpercayaan investor swasta untuk melakukan pembangunan. Nah, ini kunci utama salah satunya untuk dibenahi. Kita negara kepulauan, tantangannya ini besar. Kita negara kepulauan, tapi industri penunjang transportasi laut, seperti industri kapal Indonesia, IKI, terus Koja, itu mati suri, Mbak. Padahal permintaan akan transportasi laut itu naiknya sampai 270% setiap tahun. Tapi selain 6 faktor tadi, Pak, tingginya biaya logistik juga dipengaruhi oleh masalah pungli. Bagaimana Bapak melihatnya? Kalau pungli dalam kacamata yang sempit memang kelihatan terpisah. Sebenarnya pungli itu bisa terjadi karena ada ruang di regulasi yang menyebabkan terjadi pungli. Karena ada penyalahgunaan kewenangan daripada pejabat terkait sehingga oknum-oknum di lapangan secara leluasa bisa memanfaatkan itu. Kalau regulasinya pertama tidak tumpang tindih dan berpihak kepada pelaku usaha, pungli itu secara stage, secara bertahap pasti akan hilang. Contoh ya, penyeberangan Merak ke Bakahuni Lampung yang setiap tahun secara periodik selalu terjadi kongesti. Pada saat Lebaran, pada saat Natal, ini sudah bukan berita yang aneh. Apa yang terjadi di lapangan? Sopir-sopir yang mengangkut barang kargo, barang logistik, kalau dia membayar lebih, dia akan bisa duluan naik ke atas. Nah, itu ada pungli kan, yang tidak resmi. Padahal dampaknya pungli itu bisa disaster. Pada saat dia naik, dia tanpa mengawasi, kapal itu overload. Muatan itu dangerous good, terjadi malapetaka, terjadi musibah. Jadi dampak tantenya itu luas banget. Kenapa petugas di lapangan melakukan pungli? Karena ada ruang yang diciptakan oleh regulasi itu. Bisa digambarkan, Pak, apa dampak yang dirasakan pengusaha dengan tingginya biaya logistik di Indonesia? Dampaknya pertama, produk atau jasa yang finalnya sampai ke masyarakat itu sangat tinggi biayanya. Jadi seharusnya dia bisa membeli dengan produk harga Rp10.000, dengan biaya logistik tinggi dia harus bayar misalnya Rp15.000. Tapi Pak, kabarnya pemerintah akan menurunkan biaya logistik, misalnya dengan cara menghapus PPN. Nah, menurut Bapak, lebih efisien mana? Biaya logistik yang diturunkan atau infrastruktur digarap besar-besaran? Harus paralel. Infrastruktur itu nggak usah didesak sama pelaku usaha maupun masyarakat, itu harus kewajiban. Kalau penghapusan PPN, itu keputusan yang parsial, dia tidak masuk kepada intinya. Jadi penghapusan PPN itu cukup membantu dalam hal apa? Persaingan daripada harga, karena memang PPN di luar itu juga sangat minim dibanding kita. Tapi nanti akan timbul implikasi baru. Alasan pemerintah adalah pendapatan negara minim karena dihapusnya PPN. Kan jadi lingkaran setan. Nah, terkait peningkatan daya saing Indonesia di mata global, apa saja yang harus dibenahi pemerintah, Pak? 6 faktor tadi yang harus dibenahi secara paralel. Hanya menurut saya pribadi, yang paling krusial adalah mentality sama awareness daripada stakeholder logistik, terutama pemerintah. Dalam hal ini birokrat. Sadar bahwa, oh iya, produk regulasi saya menghambat nih. Ini menimbulkan biaya tinggi. Ayo kita revisi, kita ganti. Dan disposisi-disposisi kami dari Kadin maupun dari Alfi, itu sudah gamblang sekali. Dari sektor kepelabuhanan, dari sektor transportasi, dari sektor manufacture, apa aja yang kita rekomendasikan ke pemerintah yang harus dibenahi. Tinggal pemerintah mau melakukan bukan secara biasa-biasa saja, tetapi secara speed yang tinggi. Demikian Ketua Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Saya Wendy Lim.